من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam bahan hujan yang lebat ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka talabul ilmu, menuntut ilmu, yang itu merupakan bagian daripada jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad disebutkan oleh para ulama itu ada dua macam. Jihad yang pertama adalah jihad dengan senjata melawan orang-orang kafir. Kemudian jihad yang kedua, dan ini tidak lebih rendah derajatnya daripada jihad yang pertama, terlebih di saat jihad yang pertama tersebut takut belum tersyariatkan, maka jihad yang kedua ini adalah jihad di dalam menuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu agama ini, dia berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di saat ada halangan-halangan, rintangan seperti sekarang ini, maka nilai pada apa yang kita lakukan biidznillah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hujan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai rahmat. Jadi ini adalah sesuatu yang butuh untuk disyukuri, karena itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di bawah kuturan hujan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, padanya terdapat doa yang terkabulkan. Ya, doa yang mustajab adalah doa di antaranya di saat turun hujan. Maka saat turun hujan seperti ini, perbanyaklah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang diminta. Apapun yang diminta. Tentunya permintaan yang paling besar adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga, dimatikan sebagai seorang muslim mukmin di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlus sunnah wal jamaah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khatimah. Tabiin rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita telah masuk kepada babu sabr dari kitab Riyadhus Shalihin kalam Sadil Mursalin. Dan ayat yang dibawakan oleh penulis, yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yakni di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-200, ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Jadi di saat kita adalah orang yang beriman, mestinya kita perhatikan firman Allah ini. Apa yang hendak Allah sampaikan kepada kita? Allah nyatakan isbiru, bersabarlah kalian. Dan pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan bahwa sabar itu ada tiga macam. Sabar di atas ketaatan, sabar di dalam menahan diri dari kemaksiatan, dan sabar menghadapi musibah-musibah yang menimpa. Karenanya Al-Waqidi dalam kitabnya Al-Wajiz fi tafsiril Qur'anil Aziz mengatakan makna daripada ayat ini adalah isbiru ala dinikum, bersabarlah kalian di atas agama kalian ini. Fala tada'uhu li syiddatin nazalat bikum, jangan kalian tinggalkan agama ini karena keadaan genting yang menghimpit kalian. Artinya di sini bahwasannya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang beriman dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ahasibannatu ayutrafu ayaqulu amanna wa hum la yuramun. Apakah orang-orang menyangka bahwasanya dirinya akan dibiarkan begitu saja? Menyatakan bahwa kamu beriman, kemudian dia tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablikum falaya'lamannallahu alladziina shadaqu walaya'lamannal kadzibiin. Sehingga Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang benar, yang jujur dalam keimanannya, dan Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap kita akan mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian di dalam agama kita ini. Ya, ujian di dalam ketaatan. Ujian di dalam meninggalkan kemaksiatan. Ujian di dalam menghadapi musibah-musibah. Apakah dengan itu kita kemudian tetap istiqomah ataukah tidak? Qatadah Ibnu Bi'ama As-Sadusi, salah seorang ulama tabi'in ahli tafsir, mengatakan isbiru ala ta'atillah, sabarkan diri kalian di atas ketaatan kepada Allah. Al-Hasan Al-Basri menyatakan isbiru ala syiddah wa raha, sabarkan kalian, sabarkan diri-diri kalian di saat berada dalam keadaan genting, di saat susah, ataupun di saat lapang. Kenapa? Karena rokok itu juga merupakan ujian. Ya. Sabar artinya di dalam mengalokasikan pada hal-hal yang baik. Kalau kelapangan itu berupa waktu, gunakan kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Kelapangan berupa harta, salurkan pada perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelapangan itu berupa kedudukan dan jabatan, jangan disalahgunakan. Laksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Tunaikan amanah, jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Jangan dikhianati. Dan berikan kemudahan-kemudahan kepada kaum muslimin, jangan mempersulit mereka. Orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya kekuasaan, kemudian dia mempersulit dan membuat-buat aturan-aturan yang beratkan kaum muslimin, maka Allah akan beratkan dia, Allah akan sulitkan keadaannya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya bagi kita semua untuk senantiasa mengingat ayat ini, dan untuk senantiasa memperhatikan tafsiran para ulama salaf dalam perkara ini, para ulama mufassirin. Muqatil Ibn Sulaiman dan juga Abdurrahman menyatakan isbiru ala amrillah, sabar kalian di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasabiru. Ini perintah yang kedua. Di dalam ayat ini, satu ayat Allah memerintahkan empat perkara. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Yang pertama tadi telah dijelaskan maknanya. Kemudian yang kedua wasabiru. Al-Wahidi mengatakan wasabiru ini yakni ala qitali kufar, sabarkan diri kalian, kuatkan kesabaran kalian di dalam menghadapi orang-orang kafir. Karena menghadapi orang-orang kafir itu butuh musabarah, kesabaran yang besar. Sebagaimana orang-orang kafir sabar dalam memerangi kaum muslimin, mereka membuat propaganda-propaganda yang besar untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka kita juga diperintahkan oleh Allah untuk membuat persiapan-persiapan menghadapi mereka. In kuntum ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la ya'lamun. Jika kalian itu terluka wahai kaum muslimin, maka mereka juga terluka di dalam peperangan-peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, ya, perang Hunain, Fathu Makkah dan yang lainnya, itu sebagaimana kaum muslimin juga mengalami luka-luka, maka mereka juga mengalami luka-luka, orang-orang kafir. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Sedangkan kalian wahai mukminin, kalian berharap kepada Allah sesuatu yang mereka tidak berharap. Artinya apa? Satu poin yang tidak ada pada orang kafir. Kalau orang-orang yang beriman meskipun terluka mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir kalau luka, janji apa? Dari Allah Subhanahu wa taala justru azab yang diterima. Nauzubillah. Ini satu sisi. Maka kalimat yang kedua wasabiru ini terkait dengan apa? Terkait dengan orang-orang kafir, memerangi orang-orang kafir, harus bersabar menghadapi mereka. Dan para pejuang-pejuang Islam di negeri ini dahulu seperti Pangeran Diponegoro, kemudian siapa? Seperti Imam Bonjol dan yang lainnya. Demikian pula para pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan-pahlawan revolusi, pahlawan-pahlawan kemerdekaan, semisal Bung Tomo. Mereka meneriakkan kalimat-kalimat jihad, Allahu Akbar. Jadi kemerdekaan bangsa ini tidak lepas daripada perjuangan kaum muslimin dengan jihad-jihad mereka, musabar mereka, menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, isbiru wasabiru. Wa rabitu. Nah, ini yang disebut dengan ribat. Ribat itu adalah amalan yang besar. Ribat itu adalah amalan yakni menduduki perbatasan-perbatasan kaum muslim, negeri-negeri kaum muslimin punya bas dengan orang-orang atau negara yang lain. Di situ kalau pas posisi perang, ya, kalau sekarang posisi damai, tidak ada ribat. Posisi perang antara negeri kaum muslimin dengan negeri kafir, maka perbatasan itu harus dijaga. Nah, menjaga di perbatasan ini namanya ribat. Pahalanya luar biasa sangat besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasul bersabda, ribatu yaumin fisabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Ribat berjaga satu hari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia seisinya. Wa ma 'alaiha, dan apa saja yang ada di atasnya, artinya dunia semuanya. Wa maudhi'u sawti ahadikum minal jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Dan tempat cemeti salah seorang kalian, bukan cementinya loh, tempatnya saja, itu nilainya lebih tinggi daripada dunia seisinya. Bisa seseorang masuk ke dalam surga. Wala rawha yaruhuhal abdu fisabilillah au ghadwa khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Dan sesaat seseorang pergi di waktu sore ataupun di waktu pagi di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau sekali lagi, kalau sekarang ini kan tidak disyariatkan, kondisi aman, walhamdulillah, dan itu yang diharapkan, ya. Maka jihadnya bukan dengan jihad seperti itu, dengan ribat di perbatasan, karena memang tidak ada saat ini. Maka jihadnya adalah dengan thalabul ilmu. Kita pergi menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, yang diajarkan padanya Al-Quran dan Sunnah Rasul, dijelaskan padanya tafsir para salaf, para mufassirin, penjelasan para ulama. Maka ini nilainya lebih baik daripada dunia seisinya biidznillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah juga menyatakan, man rabata yauman wa lailatan fi sabilillah kana lahu ajru siyamin muqim. Barang siapa yang ribat, tapi ini masih kembali kepada ribat yang tadi, ya, ribat dalam artian berjaga-jaga di jalan Allah, berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin, yang dengan itu tentunya membuat rasa aman pada orang-orang yang beriman. Ini terjadi pada masa-masa perang, sehingga di saat hal itu terjadi maka syarat ini berlaku. Maka para tentara misalnya, mereka berjaga-jaga di perbatasan dalam keadaan negara kita, negara muslim, bertempur misalnya, ada sengketa dengan negara kafir. Maka para tentara itu mendapatkan keutamaan jihad fisabilillah seperti ini jika mengharapkan dengannya ridho Allah Subhanahu wa taala. Para tentara kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keutamaan ini, ya. Karena lahu ajr siyamuti, dia mendapatkan pahala puasa yang terus menerus. Waman mata murabiton, dan kemudian kalau dia mati di saat riba tersebut, mungkin kena sasaran, ya, daripada senjata musuh dan semisalnya, jara lahu mithla dzalikal ajr, maka akan terus mengalir pahalanya. Dia di saat riba di situ, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Terlebih kalau dia ribat, kemudian dia sendiri puasa. Wah, itu luar biasa, tidak bisa dibayangkan pahalanya seperti apa. Kalau meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, maka pahala tersebut terus mengalir. Setiap hari dia terus seperti itu sampai hari kiamat. Ya, pahalanya terus mengalir. Padahal orangnya sudah meninggal dunia, tetapi pahalanya terus mengalir. Wa ujriya alaihi rizq, dan dialirkan untuknya rizki. Dia berada di satu kehidupan yang kita tidak tahu kehidupan dia ini, di alam barzahnya. Dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dialirkan terus menerus. Wa amina minafitan, dan dia selamat daripada fitnah-fitnah. Selamat daripada fitnah di alam kubur. Tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Di saat seseorang mati ya dalam keadaan ribat fisabilillah, maka itu adalah keutamaan yang tiada tara. Kemudian kaum muslimin, sekali lagi, di saat hal tersebut sekarang itu belum disyariatkan karena memang tidak ada peperangan, maka ribat ini maknanya adalah al-istimrar ala ta'at. Terus-menerus di atas ketaatan. Menjalankan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Melakukan kebaikan demi kebaikan. Seperti di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bima yamqullah bihil khotaya. Maukah aku beritakan kepada kalian perkara yang akan menghapuskan dosa-dosa, wa yarfa' bihi darajat, dan perkara yang akan mengangkat derajat-derajat. Maukah aku beritakan kepada kalian, kata Rasul, perkara yang akan menghapuskan dosa dan akan mengangkat derajat. Rasul menyatakan isbaghul wudu 'alal makarih. Sempurnakan wudu dalam keadaan yang tidak disukai. Maksudnya bagaimana? Pagi hari keadaan dingin, air juga dingin, ya. Bangun pagi juga dingin. Lebih asik, lebih enak kalau seseorang kemudian ya berada hangat di dalam selimutnya bersama dengan keluarganya. Tetapi dia bangun, bangun malam, dia sibakkan selimut tersebut, dia tinggalkan kasur yang empuk, kemudian dia berjalan menuju jeding tempat wudu. Perkara yang berat, tetapi dia jalankan. Kemudian dalam keadaan menyentuh air yang dingin tersebut, dia sempurnakan wudunya. Wudu itu di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, al wudu marotan marotan, al wudu marotain marotain, al wudu salat marot. Ya. Wudu itu boleh satu-satu, itu boleh. Misalnya seseorang berwudu, ya, pertama berkumur sekali, kemudian ya sambil menghidup air ke hidung sekali, kemudian wajah sekali, kemudian tangan sampai siku sekali, kanan dan kiri, kemudian mengusap kepala sama telinga sekali, kemudian kaki sekali. Itu sudah mencukupi, sah wudunya, ya. Tetapi tidak sempurna. Sah tetapi tidak sempurna. Dua kali itu sudah mencukupi, tetapi kurang sempurna. Nah, yang sempurna bagaimana? Tiga kali kecuali bagian kepala. Mengusap kepala dan telinga itu cuma sekali, ya. Nah, kalau kemudian di saat yang tidak disuka, di saat dingin yang sangat, kok kemudian seseorang menyempurnakan wudhunya, ya, isbagul wudhu, alhamdulillah dia telah menjalankan ini. Dia sempurnakan, walaupun dingin dia tahan, karena dia merasa ini adalah amalan yang besar yang diharapkan pahalanya kepada Allah SWT. Kemudian waqatratul khutu ila masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Nah, ini memperbanyak langkah menuju masjid. Tidak dikatakan kalau orang menuju masjid dengan mobil ataupun dengan kendaraan kemudian tidak ada pahalanya. Tetap ada pahalanya, tetapi berbeda nilainya di saat seseorang dengan langkah kaki dia. Ya, langkah kaki ini nilainya sangat tinggi. Maka sekali-sekali kalaupun kita memiliki kendaraan dan jarak cukup jauh, sekali-sekali jalan kaki. Ya. Kalau bisa sering itu bagus. Sekali-sekali ya, jalan kaki menuju masjid. Langkah demi langkah. Ini akan menaikkan derajat dan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Menaikkan derajat dan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ini sering-sering untuk melakukannya, kata Rasul. Kasratul khutu ilal masajid. Wantidharus sholat ba'das sholat. Dan menjaga dan istilah intidhar, menunggu waktu sholat untuk datang waktu sholat berikutnya. Dan semoga kita dalam keadaan seperti ini, ya, dalam kajian seperti ini, ya, kita niatkan di samping untuk mendapatkan ilmu juga menunggu waktu sholat, menunggu datangnya waktu isya, ya, kita tunggu. Maka orang yang menunggu datangnya waktu sholat, dia terhitung berada di dalam sholat, amalannya itu. Dia terhitung berada di dalam sholat. Walaupun kita boleh berbicara satu dengan yang lain, tetapi karena kita menunggu waktu sholat, maka dianggap oleh Allah sebagai orang berada sholat, berada di dalam sholat. Intidor as-sholat ba'da sholat, menunggu waktu sholat setelah waktu sholat berikutnya. Demikian pula orang yang masuk ke dalam masjid, ya, kemudian dia sholat tahiyatul masjid, kemudian duduk menunggu datangnya waktu sholat, menunggu iqamah, itu dia berada di dalam sholat. Itu teranggap berada di dalam sholat. Maka beliau menyatakan, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, itulah ribat, itulah ribat. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini Rasulullah SAW mengatakan itulah ribat. Kenapa? Karena pada saat itu, ya, bisa jadi dalam keadaan mungkin aman, tidak terjadi peperangan dengan orang kafir misalnya, ya, sehingga tidak dibutuhkan padanya ribat. Atau hadis ini diperuntukkan bagi orang-orang yang datang belakangan dalam keadaan aman seperti kita ini, untuk bisa mendapatkan pahala ribat yang sangat besar tadi itu, ya, dengan cara seperti ini. Apa tadi? Isbagul wudu alal makarih, kafratu al-khuta ilal masajid, dan intidharus sholat ba'da sholat. Sempurnakan wudu dalam keadaan kita benci, benci di sini maksudnya dalam keadaan berat untuk melakukannya. Sempurnakan wudu, kemudian perbanyak langkah menuju masjid, kemudian yang ketiganya adalah menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Maka barang siapa, ini ribat ya, gambarannya sudah jelas seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat berarti, yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah musabarah, yang ketiga ribat, yang keempat adalah wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa itu kalimat yang sering kita dengar, tetapi apa makna sebenarnya daripada takwa? Ini yang perlu untuk kita ketahui. Takwa itu secara bahasa artinya adalah ittiqadul wiqayah, membuat satu tameng, satu perit untuk menghalangi diri dari sesuatu yang dibenci. Itu secara bahasa maknanya demikian. Secara syar'i, secara istilah syariat kita, takwa adalah yakni anta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, wa antatruk ma'asyiatallah ala nurin minallah taqabu iqaballah. Engkau mengamalkan ketaatan, berbuat ketaatan kepada Allah di atas ilmu, di atas cahaya dari Allah, di atas bimbingan Allah, engkau harapkan dengannya pahala dari Allah. Dan engkau tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah di atas ilmu, di atas cahaya Allah, dan engkau takut akan hukuman Allah. Itulah takwa. Jadi takwa terkumpul padanya menjalankan perintah di atas ilmu dan menjauhi larangan di atas ilmu. Semuanya berharap pahala dari Allah dan takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal tersebut tidak terjadi, maka seseorang beramal kebaikan tidak teranggap takwa. Kalau seseorang beramal kebaikan tetapi dia tidak di bawah bimbingan, tidak di bawah ilmu, tidak tahu tentang apa itu amalan tersebut, ya, sandarannya seperti apa, yang seperti ini, ya, belum sampai pada derajat takwa. Kemudian juga dia menjalankannya semata karena rutinitas dan, ya, karena kebiasaan saja, tidak ada di dalam hatinya kesadaran bahwa ini adalah perintah dari Allah, saya menjalankan ini karena Allah memerintahkan saya dan saya berharap pahala darinya. Kalau saya tidak menjalankannya, saya takut nanti akan dapatkan hukuman darinya. Ya, kalau tidak ada kesadaran seperti ini juga belum sampai pada derajat takwa. Maka takwa itu di saat kita menjalankan sesuatu itu kita sadar ini adalah perintah Allah, diperintahkan kepada saya menjalaninya karena Allah Taala, saya berharap pahala dari, saya takut ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Tayyib, la'allakum tuflihun. Nah, ayat ini diakhiri dengan kalimat la'allakum tuflihun, yakni barang siapa yang menjalankan itu semua, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Siapa saja yang menjalankan hal tersebut, maka dia akan mendapatkan al-falah, keberuntungan. Apa itu al-falah? Al-falah itu adalah kalimat jami'ah taduru ala syai'ain. Al-falah itu adalah kalimat yang mencakup, tercakup padanya dua perkara, ala husulil matlub wa ala najah minal marbud. Yani dua perkara tersebut adalah teraih apa yang diinginkan, teraih apa yang dicita-citakan, dan selamat dari apa yang dikhawatirkan. Setiap orang dia berbuat apa saja itu pasti tujuannya adalah ini. Sehingga al-falah sering diartikan kesuksesan. Ini tujuannya. Dia melakukan apa saja tentunya supaya meraih apa yang dia cita-citakan dan menghindari apa yang dia tidak inginkan. Maka ternyata al-falah tersebut, kesuksesan yang abadi atau kesuksesan yang hakiki, itu terletak pada pelaksanaan ayat ini. Isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqwa. Dengan itu, meskipun isbiru wa sabiru wa rabitu ini semuanya adalah takwa, ya kan? Takwa maksudnya, karena takwa adalah tadi itu menjalankan apa yang diperintahkan di atas ilmu dan meninggalkan apa yang dilarang di atas ilmu berdasarkan harapan untuk mendapatkan daripada surga Allah dan terjauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua masuk dalam takwa. Sehingga siapa saja yang merealisasikan hal tersebut, dia akan mendapatkan al-falah atau keberuntungan atau kesuksesan yang hakiki. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat berikutnya yang dibawakan oleh penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan berita gembirakanlah orang-orang yang bersabar. Ini juga kaitannya dengan sabar. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Kita perhatikan ayatnya, walana bulwannakum. Di situ ada makna sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sungguh demi Allah, tentunya Allah sendiri yang bersumpah, dan sungguh kami akan menguji kalian. Kalimat lam di situ waqi'ah lil qasam, terletak pada tempat qasam, yakni sumpah. Qasam minallah, yakni sumpah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak menguji hamba-hambanya. Dengan apa? Bisyai minal khauf. Dan ini merupakan kalimat yang menunjukkan akan kesempurnaan daripada Al-Quran. Allah menyebutkan bisyai minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Kenapa? Karena rasa takut itu kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara total, maka manusia binasa semuanya. Ya. Kalau diberi ketakutan secara menyeluruh, maka Allah hanya berikan sedikit saja rasa takut tersebut. Syai, syai itu sedikit. Minal khauf, dari rasa takut. Dan al-khauf ini didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makna daripada al-khauf itu adalah tidak adanya keamanan. Tidak adanya keamanan, tidak ada rasa aman. Kalau skupnya negara, tidak ada stabilitas. Bisa dibayangkan chaos, kekacauan di mana-mana. Maka keadaan yang seperti ini jauh lebih berat daripada di saat diberi ujian rasa lapar. Karenanya rasa lapar diletakkan yang kedua oleh Allah, bisyai minal khaufi wal ju', ya. Sedikit rasa takut dan rasa lapar. Kalau orang yang lapar itu dengan rasa laparnya dia, dia akan berusaha sekuat tenaga, dia masih bisa lari ke sana kemari untuk mencari sesuatu. Hatta seandainya dia tidak mendapatkan sesuatu, dia katakanlah sampai pada taraf makan rumput dan sebagainya, masih bisa. Ini keadaan orang yang kelaparan. Tetapi orang yang merasa takut, kemana dia akan lari? Di saat diuji dengan rasa takut, tidak ada rasa aman. Dimanapun dia berada, senantiasa dihantui dengan rasa takut tersebut. merasa aman dimanapun dia berada, ya, tidak bisa lari dari tempat tersebut. Maka ini sesuatu yang sangat dahsyat, sangat berat, sehingga diberikan oleh Allah kata depan, bisai minuf, sedikit dari rasa takut. Walju, kemudian yang kedua ini baru alju. Dan untuk memberikan sesuatu yang lebih daripada ini, maka sesuatu yang pantas untuk ditakuti, ya, yang pantas untuk ditakuti oleh setiap hamba itu adalah dosa-dosanya. Hanya saja sayangnya manusia tidak sadar. Manusia tidak sadar bahwa dosa itu mestinya adalah sesuatu yang paling dia takuti. Tetapi di dunia ini justru dosa adalah sesuatu yang paling digandrungi, paling disenangi. Seseorang suka melampiaskan syahwatnya, melampiaskan kesenangannya tanpa pandang terhadap apakah itu dimurkai oleh Allah, apakah itu berdosa atau tidak. Padahal itu adalah sesuatu yang paling dia akan takuti nanti di akhirat. Allah menyatakan yauma tajidu kullu nafsin ma bima amilat. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat muhdhar. Pada hari di saat setiap jiwa itu akan ditampakkan pada apa yang dikerjakannya. Semua yang dikerjakan akan ditampakkan. Maka masing-masing jiwa itu akan merasa takut dengan dosa-dosanya. Walaupun dosa itu sekecil apapun. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia sangat berharap antara dirinya dengan dosa tersebut ada jarak yang sangat jauh. Sedangkan di saat itu dosa-dosa itu nempel pada dia. Kemanapun dia pergi pada hari kiamat, dia inginnya jauh sana kamu di sana. Ya. Tapi dosa itu senantiasa menempel dia. Lah bayangkan kalau dosanya itu besar itu bagaimana kira-kira? Ada orang-orang yang dosanya itu luar biasa. Bisa setinggi langit begitu dia harus pikul itu di akhirat nanti. Padahal Allah menyatakan walaupun hanya sedikit, dia berharap bahwa dosa itu jauh dari dia. Kalau seseorang pernah berbuat satu pelanggaran di dunia saja ya ini ya, gambaran yang real di dunia, orang yang melakukan perbuatan pidana, ya, orang yang melakukan perbuatan pidana, di saat dia kemudian di AP, dibuat di AP, berita acara pemeriksaan, ya, di BAP sama penyidik berjam-jam ini, itu berat sekali. Nah di situ akan dia lihat bahwa dosa-dosa dia ataupun pelanggaran dia ataupun kejahatan dia itu seandainya tidak pernah dia kerjakan. Kenapa? Karena ditelisik sedikit demi sedikit, sangat rinci ditanya satu persatu, jam sekian kamu ngapain, jam sekian, jam sekian, terus seperti itu, sehingga semuanya teliti, sangat teliti para penyidik itu, ya, tidak bisa berkelit. Kalau dia berusaha untuk membuat alibi-alibi, nanti akan muter-muter, justru akan semakin bertambah lama dia pemeriksaannya. Dan akan ketahuan di saat kemudian dibenturkan satu dengan yang lain, antara keadaan satu dengan keadaan yang lain, dari apa yang dia sampaikan tadi. Sehingga dia tidak bisa berkelit. Nah, itu, di saat itu dia merasa seandainya saya tidak berbuat seperti ini, seandainya perbuatan ini jauh dari saya. Sudah terjadi padahal, tidak bisa tidak. Akhirnya dia mau tidak mau ngaku. Ya saya memang melakukan itu, demikian, semuanya terbuka. Itu kalau di dunia, ya, orang merasa pengennya jauh dari perbuatan yang sudah dia lakukan. Itu padahal satu perkara, sedangkan dia di akhirat nanti melakukan saat berdosa-dosa. Bayangkan, ya, tidak hanya satu, dua, tiga, mungkin sudah jutaan dosa kita tiap hari lakukan ini. Dan semuanya tidak akan, sedikit apapun, sekecil apapun tidak akan lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihisab satu persatu, semuanya. Bayangkan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia sangat berharap seandainya antara dia dengan dosanya itu ada jarak yang sangat jauh sekali. Jarak yang sangat jauh. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya yang paling ditakuti oleh setiap hamba adalah dosa. Itu yang harus dia takuti. Seseorang takut dengan kelaparan itu adalah wajar, iya kan? Satu hal yang wajar. Akan tetapi di saat kemudian dia tidak merasa takut dengan perbuatan dosa, nah ini yang tidak wajar. Kenapa? Karena bahaya kelaparan itu tidak sebanding dengan bahaya dosa. Kalaupun seseorang karena laparnya dia mati, tetapi di atas amalan saleh, maka dia selamat. Tetapi di saat dia kenyang tetapi penuh dengan dosa, maka dia binasa. Allahu musta'an. Kemudian berikutnya adalah walju, dan diberi sedikit rasa lapar. Maka di dalam kehidupan kita ini, ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit rasa lapar. Orang-orang yang beriman pasti akan diberi ujian tersebut. Paling tidak dalam 1 tahun, 1 bulan dia merasakan lapar, yakni di bulan Ramadan. Diberi ujian tersebut. Kalau orang-orang yang tidak beriman, maka mereka bebas. Bebas mereka. Senantiasa kenyang dan kenyang. Dan itu adalah kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti mereka sudah tidak memiliki kebaikan sama sekali. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Fal yauma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna 'ala Allah bighairi haqq wa bima kuntum tafsukun. Allah katakan kepada mereka, orang-orang yang telah menghabiskan kebaikan-kebaikan mereka di dunia. Kalian telah habiskan kebaikan kalian di dalam kehidupan dunia. Artinya, orang-orang kafir tersebut, mereka diberi oleh Allah pahalanya di dunia. Karena di akhirat mereka tidak mendapatkan pahala, ya, tidak mendapatkan balasan. Maka mereka diberi pahala di dunia. Mereka bebas, boleh makan semaunya. Tidak ada perkara yang haram bagi mereka itu. Ya, apa saja mereka makan. Babi juga mereka makan. Khamr juga mereka minum. Apa saja boleh, ya, bagi mereka. Riba, ya, mereka semuanya sudah. Ini orang-orang kafir tanpa aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini kok masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan, bagaimana? Karena itu adalah balasan bagi mereka terhadap mungkin mereka berbuat kebaikan walaupun sedikit, itu diberi balasan oleh Allah dengan kesehatan, dengan waktu luang, dengan kenikmatan, harta dan sebagainya. Dan di akhirat nanti mereka hanya mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang beriman diberi oleh Allah bisyai minal khauf wal ju, rasa lapar. Orang yang kaya dari kalangan kaum muslimin, mereka harus menjalankan puasa bulan Ramadan, minimalnya itu. Kalaupun misalnya dia tambah dengan pahala puasa-puasa sunnah, maka itu lebih utama. Tetapi jika tidak, maka itulah kewajiban yang harus dia lakukan. Artinya tetap ada sedikit daripada rasa lapar. Demikian pula yang lainnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallallahu asma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.